salah ayah bayi bojuwo ya. Doakanlah mandi kita ya, biar nak sanang mandih di sariku. Masih ada kami ya, anak ayah.